Tidaklah akan datang nanti suatu zaman, melainkan orang-orang yang hidup pada zaman itu akan merasakan hari ini lebih buruk daripada hari sebelumnya. Hari besok lebih buruk daripada hari ini. Makin bertambah waktu ke depan, makin bertambah berat keadaan yang harus mereka hadapi. Silakan saja banding-bandingkan segala hal. Segala hal. Dalam hal apa saja? Dalam hal pendidikan, makin bobrok sekarang. Betul tidak? Dalam hal moral dan mental, makin hancur sekarang. Betul tidak? Dalam hal sosial, politik apalagi, makin carut-marut sekarang. Betul apa tidak? Termasuk alamnya sendiri, makin gak karu-karuan. Ekonomi juga makin gak karu-karuan. Inilah fase kita hidup sekarang. Fase keempat ini yang terberat Bapak Ibu. Fase yang keempat ini, umat Islam benar-benar hidup dalam masa-masa fitnah akhir zaman. Kalian banyak pada masa itu, tapi menjadi pecundang. Islam tidak dipimpin oleh seorang pemimpin pun, tidak ada khilafah pada fase keempat. Fase keempat ini benar-benar fase terberat yang harus dilalui oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa hadis Imam Ahmad, Nabi menyebutkan mulkan jabariyan. Di riwayat yang lain mulukan jabariyatan. Fase kediktatoran. Tolong catat baik-baik Bapak Ibu. Pada fase ini, bertambahnya waktu bergerak ke depan. Jangan pernah bermimpi ada keadaan yang lebih baik dari sebelumnya. Tidak demi Allah. Pada fase ini bertambah ke depan, bertambah berat yang akan dijalani dan dihadapi oleh umat manusia, khususnya umat Nabi Muhammad, wabil khusus yang berimannya. Makin kesini makin berat. Hadisnya Sahih Bukhari Muslim berikut ini. Apa kata Rasulullah? La ya'ti 'alan nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum. Tidaklah akan datang nanti suatu zaman, melainkan orang-orang yang hidup pada zaman itu akan merasakan hari ini lebih buruk daripada hari sebelumnya. Hari besok lebih buruk daripada hari ini. Makin bertambah waktu ke depan, makin bertambah berat keadaan yang harus mereka hadapi. Hatta talqau rabbakum, sehingga kalian semua habis, sehingga kalian semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat ini akan menghadapi hari-hari terberat. Makin bertambah waktu, makin bertambah berat ke depannya. Silakan saja bandingkan yang sekarang dengan dulu. Silakan saja banding-bandingkan segala hal. Segala hal. Dalam hal apa saja? Dalam hal pendidikan, makin bobrok sekarang. Betul tidak? Dalam hal moral dan mental, makin hancur sekarang. Betul tidak? Dalam hal sosial, politik apalagi, makin carut-marut sekarang. Betul apa tidak? Silakan lihat dalam hal apa saja, termasuk alamnya sendiri, makin gak karu-karuan. Ekonomi juga makin gak karu-karuan. Kasus yang terjadi di Indonesia, ini baru bunga-bunga apinya, yang nanti akan datang api gedenya beneran. Donald Trump naik, Masya Allah, nubuat Nabi akhir zaman makin mengisyaratkan bahwa ke depan bumi ini akan semakin panas. Kita yang hidup di bumi ini, jika tidak bermodalkan iman yang kuat, iman yang benar dan lurus, jika tidak bermodalkan amal soleh yang cukup, wallahi, takkan sanggup nyali dan mentalnya menghadapi beratnya ujian itu. Pada fase ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada fase keempat ini akan banyak umat Nabi Muhammad yang berguguran imannya. Pada fase ini banyak yang berguguran imannya, dan pada fase ini umat Nabi akan terbelah menjadi dua kelompok besar saja. Tak ada lagi kelompok ketiga. Fustataini. Fustatu iman la nifaq fi wa fustatu nifaq la imana fi. Pada fase ini, kalian akan terbelah menjadi dua kelompok saja. Satu kelompok, orang-orang beriman yang terang-terangan imannya, jelas imannya, full imannya, mu'minuna haqqan. Satu kelompok yang lain, munafik. Makin kesini makin terbelah, Pak. Munafik. Sekarang dengan kasus Ahok yang ada di Indonesia hari ini, siapa yang berpihak kepada akidah, siapa yang berpihak kepada tauhid yang benar, maka dia akan membela keagungan kesucian Al-Quran. Dia akan masuk ke kelompok sini. Siapa yang berpihak kepada penista agama, melindunginya, membelanya, menjadi backingnya, dan sebagainya, akan masuk ke dalam kelompok munafik haqqan. Makin ke depan, makin, belum tentu Pak, yang udah berhasil masuk sini, dia akan terus bertahan, karena ujian ke depan makin berat lagi. Sampai Dajjal keluar. Ketika Dajjal keluar, maka disitulah paginya orang beriman, sorenya sudah kafir. Sorenya beriman, besok paginya sudah kafir. Sangat cepat pada zaman ini, orang-orang akan lepas imannya. Ketahuilah, pada fase keempat ini nanti, tanda besar kiamat yang pertama akan muncul, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Yang kedua adalah Dajjal keluar. Pada fase keempat ini Dajjal akan lepas. Ketika Dajjal lepas, Rasul berkata, orang yang paginya masih beriman, sorenya sudah kafir. Orang yang sorenya beriman, besok paginya sudah kafir. Ba'u dinahum bi'aradin minad dunya. Demi mempertahankan hidup, demi menyelamatkan hidupnya, dia tega membuang agamanya, sujud menyembah Dajjal. Dan Dajjal akan masuk ke seluruh kota-kota di muka bumi. Tanda-tanda Dajjal akan keluar, sebentar lagi akan kami sebutkan. Seluruh tanda-tanda Dajjal akan keluar, telah Allah pertontonkan dengan nyata. Dan tidak ada yang bisa menyembunyikannya. Tidak ada yang berani mengingkarinya. Tanda-tanda Dajjal akan keluar, sudah sangat nyata. Baik, fase keempat pasti akan berakhir. Fase ini paling berat, Bapak Ibu. Ya? Seandainya bekal Bapak Ibu amalnya dan imannya kurang, saya dapat meyakinkan bahwa yang bersangkutan tidak akan selamat. Yang bersangkutan tidak akan pernah selamat imannya. Walaupun di sini keadaan makin lama makin berat, tetapi pada saatnya di sinilah teruji orang-orang yang beriman. Kualitas orang atau umat Nabi Muhammad di akhir zaman, di fase keempat ini akan semakin baik. Sehingga Nabi mengatakan, orang yang beriman pada saat itu, orang yang beramal dan menghidupkan sunnahku pada saat itu, sama nilainya, pahalanya dengan 50 orang kalian, kata Rasul kepada para sahabat. Para sahabat kaget, ya Rasulullah, khamsina rajulan minna amminhum. Ya Rasulullah, masa iya 50 orang kami atau 50 orang mereka? Nabi mengatakan, bal minkum, bahkan 50 orang kalian. Kenapa, Pak? Kenapa? Karena pada masa ini, mengamalkan amalan-amalan Islam dibandingkan dengan sahabat yang hidup di zaman Nabi, lebih berat zaman ini. Betul tidak? Lebih berat. Sementara dia mampu bertahan. Dia mampu istiqomah. La yakhafun laumata laim. Dia tidak takut dengan cacian orang-orang yang mencaci. Dia tidak peduli dengan ejekan orang yang mengejek, siksaan orang-orang yang memburu dan menyiksa, dia tidak peduli. La yakhafun laumata laim. Pada fase ini Nabi mengatakan kualitas umatnya yang istiqomah, nilai pahalanya, ya, nilai pahalanya khamsina rajulan minkum, 50 orang nilainya daripada amalan sahabat. Bukan berarti iman kita bisa 50 kali lipat imam sahabat, tidak. Nabi mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan kamu coba-coba mencaci maki sahabatku. Iman kamu dibandingkan sahabat kagak ada apa-apanya. Rasul bersabda, jika ada di antara kamu yang punya harta banyak, sampai-sampai mampu mensedekahkan, menginfakkan satu gunung Uhud emas. Ada enggak yang punya emas segede itu? Satu gunung Uhud emas mampu dia infakkan. Belum akan mampu iman orang yang sudah berani menginfakkan emas sebesar gunung Uhud itu, sebesar ujung kuku iman para sahabatku. Jadi enggak ada apa-apanya iman kita dibandingkan iman sahabat-sahabat Nabi, jangan, belum ada apa-apanya. Tapi kalau ada yang bisa mengamalkan amalan sahabat di masa dulu Nabi hidup, di masa kita penuh fitnah ini, nilai pahalanya 50 pahala para sahabat. Begitu loh, biar bisa paham. Paham? Kenapa? Di zaman Nabi mah enak, suasana sudah terbentuk, Nabi sudah menjadi pemimpin tertinggi. Daulah Islamiyah dan syariah Islam sudah benar-benar menguasai. Power umat Islam sudah di atas segala-galanya. Mengamalkan Islam sudah dibantu oleh lingkungan. Tetapi di zaman ini, mengamalkan Islam, Pak, Masya Allah, beratnya. Baik.